Lambai kantangnya bareng-bareng SMP Indonesia. Korban janji wes ambyar opo sing tak rasake metu supaya ketemu kowe. Sing ra kelo.